bergedik melihat dirimu yang begitu menarik, cantik. Ku ingin selalu melirik ke arahmu, dirimu yang indah dan mempesona. Banyak yang terpana melihat indahmu, banyak yang kan tergoda. Oh, Mona Lisa, Mona Lisa. Banyak yang akan memilih salah bila kau mau dimanja. Oh, Mona Lisa. Menggoda.